Halo, bareng gue di Top FM. Saat ini gue lagi barengan sama salah satu artis Gen Z yang lagi hype. Jadi langsung aja kita sapa our beloved guest, Megan Domani. Halo Top Lovers. Megan, jawab ya, mana nih yang lebih double nikmat? Double date sama bestie atau wishlist lo yang lagi double diskon? Yang double nikmat. Ya, Top Mochaccino Double Shot. Kopi baru nih dari Top Coffee. Hah? Iya, Top Mochaccino Double Shot itu kopi double shot saset pertama di Indonesia. Wah, yang double shot pasti double nikmat dong. Pasti dong. Secara espressonya double, udah gitu di mix susu creamy dan coklat yang so delightful. Wow. Begitu nyeruput. Duh, pengen. Ya pasti pengen lah. Rasa kopinya double sensasinya. Wah, mau dong. Nih, buruan cobain. Cobain ya. Aromanya strong, double nikmatnya. Rasanya so double-licious. Makanya, masa stay single mulu? Let's move on to Top Mochaccino Double Shot baru dari Wings Food.